Mitra bisnis reformasi birokrasi untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih serta efisien memang tengah bergulir di negeri ini. Namun sayangnya, cita-cita untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan efisien belum lagi bisa terwujud. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, Indonesia sebenarnya bisa mengikuti konsep reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Singapura yang terbukti berhasil menjalankannya. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang mengatakan pemerintah Singapura berhasil melakukan reformasi birokrasi lantaran mereka negara dengan luas wilayah yang kecil sehingga lebih mudah melakukannya. Nah, apa pendapat Bapak? Itu dulu argumennya Pak Emil Salim. Dia bilang, nggak bisa dibandingkan, mereka kan kecil, Malaysia kecil. Saya bilang, ah itu alasan. Prinsipnya kan sama aja, manajemen ini. Yang masalahnya kan yang ambil, yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan itu kan perilakunya gitu-gitu aja, nggak mau. Coba dia kasih contoh dia sendiri dulu. Buktinya bisa dilakukan remunerasi, restrukturisasi Departemen Keuangan seperti itu. Kenapa di tempat lain, di PNS yang lain, di tentara, di polisi nggak bisa? Harusnya Gayus ini ditembak aja. Nggak usah diadili. Saya nggak setuju kalau kayak gitu. Karena apa? Dia sudah menikmati sistem yang diperbaiki ini gitu. Masih begitu, nggak ada alasan. Bandingkan dengan PNS yang lain yang korupsi, kemudian dihukum bertahun-tahun kayak gitu. Nggak fair juga. Ada seorang teman misalnya mengeluhkan, ini kita ngomong reformasi birokrasi gitu ya. Saya itu 30 tahun, sudah mau pensiun. 30 tahun jadi PNS. Gaji saya, take home saya hanya 2,5 juta. 30 tahun hidup saya bersih. Hanya tahun terakhir ini difitnah orang. Dilaporkan ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Saya datanglah penyidik. Pemeriksa ini. Datang naik Honda CR-V. Baru kerja 3-4 tahun mengabdi untuk negara. Gajinya 40 juta. Memeriksa saya yang sudah 30 tahun mengabdi. Dengan gaji 2,5 juta. Gimana rasa keadilan? Nah, lalu saya tanya, terus sikapmu apa? Ya, saya dinyatakan nggak bersalah karena itu fitnah. Tapi kalau saya dinyatakan bersalah, saya bunuh orang itu. Kenapa? Nggak adil, dia ngabdi 2 tahun, 3 tahun, digaji 50 juta. Saya kalau pada posisi itu juga nggak akan korupsi, dia bilang gitu. Jadi program remunerasi harusnya diterapkan serentak pada seluruh institusi di pemerintahan ya, Pak? Iya. Kenapa bisa dilakukan di Departemen Keuangan, departemen lain tidak? Alasannya, yaitu tadi lucu, mereka berhubungan dengan uang supaya tidak korup. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.